Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudaraun, berita pagi edisi hari ini Jumat 29 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah. Mualim melarang kader Partai Aceh kunjungan kerja ke luar negeri. Maling baterai lampu babak blur di amuk warga. Guru honorer Aceh Tengah demo kantor bupati tuntut NIK dikeluarkan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Ketua Dewan Pimpinan Partai Aceh Muzakir Manaf melarang anggota DPRA dari PA untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menilai kunjungan kerja tersebut tidak ada manfaat dan terkesan menghamburkan uang saja. Mualim mengatakan kunjungan kerja yang dilakukan anggota Dewan tidak membawa manfaat bagi daerah. Seharusnya anggota DPRA bisa fokus pada penyelesaian sejumlah pekerjaan yang menumpuk, seperti pembahasan kanun yang masih belum banyak selesai, terutama kanun Pilkada Aceh. Mualim berharap instruksi ini tidak hanya dijalankan oleh anggota Dewan dari PA, tapi juga partai yang tergabung dalam koalisi Aceh Bermartabat. Kalaupun anggota Dewan harus meningkatkan kapasitasnya melalui kunjungan kerja, Mualim menyarankan agar mengambil paket di dalam negeri dan tidak mesti di luar negeri. Ketua DPRA Tengku Muharudin mengatakan bagi anggota Komisi 2, 3, 4, dan 5 yang belum berangkat kunjungan kerja ke luar negeri bisa saja membatalkan rencana keberangkatan. Sebab saat ini masing-masing komisi masih dalam proses pengajuan izin kepada Menteri Dalam Negeri. Sudarlun, pria berinisial BR, 24 tahun, warga Kuala Daya, Kecamatan Lamno, Aceh Jaya, Rabu dini hari babak belur diamuk masa karena kepergok mencuri baterai lampu. Pemuda itu dipergoki mencuri baterai lampu solar cell, lampu jalan bertenaga surya di Kampung Krungneng, Kampung Lam Jame, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Kapolsek Jaya Baru AKP Salamudin mengatakan tersangka telah diamankan di Mapolsek. Penangkapan terhadap BR berawal dari kecurigaan warga yang melihat keberadaan pelaku di Taman Krungneng pada Rabu dini hari. Ketika itu pelaku seperti sedang melancarkan aktivitasnya. Warga yang menaruh curiga terhadap pelaku berupaya mendatanginya di Taman Krungneng. Karena melihat ada warga yang mendatanginya sehingga BR memilih kabur. Warga yang mencium gelagat pelaku akhirnya berhasil mengamankan anak muda tersebut. Warga yang emosi menghajar BR hingga babak belur. Kapolsek Jaya Baru menjelaskan dalam aksi tersebut pelaku tidak sempat membawa barang curian karena cepat dipergoki warga. Kasus pencurian baterai listrik tenaga surya itu masih dalam penyelidikan. Karena tidak tertutup kemungkinan ada keterlibatan pihak lain sehingga BR masih diperiksa intensif. Sudarlun, puluhan guru tenaga honor kategori 2 dari sejumlah sekolah melakukan demonstrasi di depan kantor Bupati Aceh Tengah Kamis siang. Mereka mengaku telah dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil pada 2013. Namun nomor induk pegawai juga tidak kunjung keluar. Mereka yang menuntut pemerintah pusat agar segera mengeluarkan NIP sempat berorasi di lapangan Setda Kap. Koordinator aksi Murhani dalam orasinya mengatakan jumlah guru honor K2 yang telah dinyatakan lulus menjadi CPNS sebanyak 85 orang. Namun salah seorang di antaranya telah meninggal dunia sehingga menjadi 84 orang. Mereka dinyatakan lulus CPNS pada 2003 tapi hingga kini pemerintah tidak mengeluarkan NIP. Dalam demo damai itu sejumlah guru honor sempat menangis. Setelah melakukan orasi, mereka melakukan audiensi dengan Setda Kap Aceh Tengah, Karimansyah SE yang didampingi asisten 3 Rijaludin di Oprum Setda Kap. Di hadapan Sekda, para guru honor menumpahkan beragam keluhan lantaran NIP yang tidak kunjung keluar. Menjawab tuntutan para guru honor, Sekda Aceh Tengah, Karimansyah menyebutkan pengangkatan PNS honor kategori 2 sepenuhnya menjadi hak pemerintah pusat. Walau demikian, pemerintah daerah akan tetap berupaya menanyakan persoalan tersebut sehingga ada kejelasan. Sudarlun Juliana, bocah 8 tahun warga desa Bukit Megajah, Kecamatan Waila Timur, Aceh Barat, sudah 6 tahun menderita gizi buruk. Kondisi anak ketiga dari pasangan Hasan dan Sambimah itu kini semakin memburuk sehingga harus dilarikan ke rumah sakit Cut Nyadin Melabu untuk mendapatkan perawatan medis. Hasan menjelaskan anaknya Juliana mulai mengalami gizi buruk sejak usia 2 tahun dan selama ini hanya dirawat di rumah akibat ketiadaan biaya. Bahkan makin hari kondisi bocah ini makin kurus dan berat badannya pun terus berkurang. Mirisnya lagi, korban tidak dapat berbicara. Hasan mengatakan Juliana pernah dibawa ke rumah sakit beberapa tahun lalu, tapi kini hanya berobat secara tradisional di kampung. Penyebabnya karena ketiadaan dana. Kondisi ini membuat bocah tersebut semakin memprihatinkan, bahkan harus terbaring lama dalam kondisi lemah kurus kering. Hasan sangat menginginkan anaknya segera sembuh dan dapat mengenyam pendidikan seperti anak-anak lainnya. Karena itu Hasan berharap ada perhatian dari pemerintah dan pihak donatur lainnya untuk membantu pembiayaan pengobatan anaknya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh akan launching pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Aceh secara serentak pada Selasa 2 Agustus 2016 di ACC Dayan Daud Unsiah Banda Aceh. Kegiatan tersebut untuk memberitahu masyarakat bahwa Aceh akan melaksanakan pilkada pada 15 Februari 2017. Komisioner KIP Aceh Bidang Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Hendra Fauzi, selain melakukan sosialisasi pilkada, KIP Aceh juga akan memperkenalkan maskot dan jingle pilkada Aceh hasil sayembara yang digelar KIP beberapa waktu lalu. Maskot dan jingle tersebut selanjutnya akan digunakan oleh semua penyelenggara pilkada di seluruh Aceh. Menurut Hendra, kegiatan ini akan dihadiri sejumlah menteri, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Gubernur Aceh, Ketua DPRA, dan sejumlah pihak lainnya. Untuk diketahui, mulai tanggal 3 hingga 7 Agustus 2016, para kandidat gubernur dari perseorangan akan menyerahkan syarat dukungan berupa fotokopi kartu tanda penduduk ke KIP Aceh untuk dilakukan verifikasi faktual. Sedangkan penyerahan syarat dukungan dari balon bupati dan wali kota pada 6 hingga 10 Agustus 2016. Setelah syarat dukungan calon gubernur dari perseorangan, kemudian pasangan calon dari perseorangan akan mendaftar bersamaan dengan pasangan calon dari partai politik pada 19 hingga 21 September 2016. Lalu dilanjutkan dengan masa kampanye pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Sudarlun Sukri, 26 tahun, warga desa Tuhalala, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidi, ditangkap aparat keamanan Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, saat mencoba menyeludupkan sabu-sabu menggunakan pesawat Garuda Indonesia Kamis pagi. Tersangka mengaku butuh uang dalam jumlah besar untuk menikahi kekasihnya. Sukri diringkus di lantai 3 terminal keberangkatan domestik Bandara Kuala Namu. Rencana keberangkatannya ke Lampung harus batal karena petugas mendeteksi benda terlarang di dalam tas. Ketika digeledah, benda tersebut ternyata sabu-sabu sebanyak 2 kg yang dikemas di dalam kaleng roti. Pelaksana tugas manajer humas dan protokoler Bandara Kuala Namu, Wisnu Budi Setianto, mengatakan awalnya petugas hanya menemukan tas mencurigakan. Setelah memastikan tas ini berisi narkoba, petugas kemudian memanggil pemilik tas melalui pengeras suara. Belakangan tersangka muncul ke konter Garuda Indonesia. Saat itulah petugas menyergap tersangka untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pemeriksaan lanjutan di Satnarkoba Polres Deli Serdang, tersangka mengatakan tidak mengetahui barang di dalam kaleng roti yang dibawanya berisi sabu-sabu. Tersangka mengaku disuruh seseorang temannya di Loksmawe untuk mengantarkan kaleng roti itu ke Lampung. Sudarlun, Persiraja sedang mempersiapkan diri menghadapi PS Bintang Jaya di Stadion Hadi Murtala Lampineng, Banda Aceh, Sabtu besok. Ini menjadi pertandingan ke-8 lantak laju dalam lanjutan Indonesia Soccer Championship Seri B 2016. Dalam laga besok, tim berjuluk Laskar Rencong ini harus kehilangan penyerang berbahaya Fahrizal Dilah yang sedang di backup cedera kala menyambangi markas PSMS Medan Sabtu lalu. Kondisi itu memaksa sang arsitek Akhyar Ilyas mencari alternatif lain. Pelatih Persiraja Akhyar Ilyas mengatakan tim asuhannya sudah siap menjamu PS Bintang Jaya. Segala persiapan sudah dilakukan melalui berbagai latihan selama ini. Pemain juga optimis menghadapi laga kandang pertama di putaran kedua. Akhyar menambahkan Persiraja akan berusaha untuk memaksimalkan pertandingan kandang yang cuma tersisa 3 laga lagi. Karena poin penuh yang diraih partai kandang akan membuka peluang lantak laju untuk berada di papan atas sekaligus membuka peluang lolos ke babak 16 besar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 29 Juli 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jarlun, wassalamualaikum.